Ustaz tolong jelaskan perbedaan antara wajib dan fardu dalam kurung fardu ain, sekalian contohnya masing-masing, sekian jazakumul khair. Yang membedakan antara fardu dan wajib ya ikhwan, mazhabul Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan yang namanya wajib, yang namanya apa, perbedaan antara wajib dengan al-fardu, kalau yang wajib mereka katakan yang dalilnya qat'i, kalau yang fardu dalil dhanni atau sebaliknya. Tetapi yang sahih ikhwan, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara wajib dengan fardu, wajib fardu sama. Fana'am. Kalau kita lihat hadis-hadisnya dan contoh-contohnya pun juga demikian. Wa furidat alaihi as-salawatul khams. Tatkala Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, dikatakan di sana wa furidat alaihi as-salawatul khams. Apa hukumnya salat lima waktu ya ikhwan? Apa hukumnya salat lima waktu? Kan jawabannya wajib, bukan fardu. Sama aja berarti. Tetapi lafaz hadisnya wa furidat alaihi as-salawatul khams. Sama, tidak ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Fardu adalah wajib, wajib adalah fardu. Sama. Fana'am. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-bidayah wa an-nihayah. Qala Ibn Jarir, kita masih dalam kisah Ghazwat Dhatis Salasil, perang Dhatus Salasil yang dilakukan oleh Khalid Ibn Walid radhiyallahu an menghadapi Hormuz, salah satu di wilayah Irak pada saat itu, penguasa di wilayah Irak. Mereka menamakan, masyhur dengan pemimpin mereka Al-Hormuz, kemudian diistilahkan dengan Ghazwat Dhatis Salasil karena mereka pasukan Hormuz masing-masing mengikat diri satu dengan yang lainnya supaya tidak lari, pokoknya semuanya bertahan, kalau mati mati semua, selamat semua, sehingga banyak yang terbunuh di kalangan mereka karena Salasil ini tadi. Kalau udah mati satu, jatuh satu, sudah otomatis yang lainnya gak bisa berdiri. Apalagi kalau satu pas masuk matinya, jatuhnya masuk jurang, sudah kegeret semuanya. Nah, mereka, dan bukan dengan tali nilon, tali biasa, sehingga kalau mati langsung diputus, enggak, dengan rantai, sehingga masyhur dengan Ghazwat Dhatis Salasil. Tayyib. Qala Ibn Jarir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala, wa yawma idzin, seingat saya dari halaman 330, baris paling bawah, kedua dari bawah, baris kedua dari bawah. Qala Ibn Jarir, baris kedua pertengahan. Qala Ibn Jarir, wa yawma idzin qala an-nas, safir al-asfar fihi yuqtalu kullu jabbarin ala majma'il anhar. Pada hari itu dibunuh setiap banyak para pembangkang yang terbunuh. Wa kana sababuha anna Hormuzan kana qad kutiba ila Azdarish, Azdashir wa Shiri bi kudumi Khalidin nahwahu min al-Yamama. Dan sebab terjadinya perangan ini, bahwasanya Raja Hormuz pernah menulis atau memberitahukan kepada Azdashir dan Shiri, salah satu atau dua orang ini adalah perwakilannya, bahwasanya Khalid ibn al-Walid telah datang ke negeri kalian dari Yamama. Faba'atha ilaihi Kisra bimudadin ma'a amirin yuqalu lahu Qarun ibn Qaryanis. Maka Kisra pun mengirim pasukan bantuan, bala bantuan, bersama seorang amir yang bernama Qarin. Falam yasil ila Hormuz hatta kana min amrihi ma'a Khalid ma taqaddama wa farra man farra minal faras. Dan beliau, mereka ini belum sempat menyampai bertemu dengan pasukan Hormuz, ternyata seperti yang sudah dikisahkan, bertemu di tengah jalan dengan pasukannya Khalid bin Walid dan dilibas oleh pasukan Khalid bin Walid. Fatalaqahum Qarin faltaffu alaihi fatadhamaru wattafaqu ala al-aduwi ila Khalid, sehingga mereka pun bertempur tengah jalan, bertemu pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan Qarin bin Qarqiyanis ini tadi, wattafaqu ala al-aduwi ila Khalid fasaru ila mawdi'in yuqalu lahu al-midhar, mereka pun menuju tempat namanya al-midhar atau al-madhar. Wa ala mujannibati Qarin Qubad wa Anu Syajan, dan sayap kiri dan kanan pasukan Qarin adalah Qubad dan Anu Syajan. Strategi perang zaman dahulu demikian, dibentuk huruf U, sayap kiri, sayap kanan, dan sayap tengah. Yang bertempur dulu adalah sayap tengah, sayap kanan untuk pertahanan, dan biasanya ada lagi yang di belakang. Ada lagi yang di belakang. Yang di belakang ini untuk perkiraan kalau ada yang terjebak, sehingga dia bisa lari ke belakang. Fana'am, kalau ada yang terjebak. Qala falamma intaha al-khabaru ila Khalid, tatkala nyampe berita ini kepada Khalid ibn Walid, qasama ma kana ma'hu min arba'ati akhmasin ghanimata yawmi dhati salasil wa arsala ila siddiq bi khabarihi. Fana'am, begitu mendengarkan berita kemenangan kaum muslimin ini, beliau Khalid ibn Walid membagi ghanimah dan mengirimnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Membagi ghanimah kepada pasukan, wa arsala ila Siddiq bi khabarihi ma'al Walid ibn Uqbah. Kemudian Khalid ibn Walid mengirim kabar kepada Abu Bakar lewat Al-Walid ibn Uqbah. Wasara Khalidun biman ma'hu minal juyush hatta nazala ala al-midhar. Dan Khalid ibn Walid pun berjalan terus melakukan infanteri bersama pasukannya sampai di suatu tempat namanya Al-Midhar, tempat musuh mereka. Wa huwa ala ta'bi'atihi faqtatalu kitala hankin wa hafizatin wa kharaja Qarin yad'u ila al-baraz. Bertemu mereka di sana dan bertempur. Kemudian Qarin Ibnu Anush Kiryani sini tadi tampil di depan dan mengajak untuk sparring. Sparringnya bukan dengan silat, bukan dengan taekwondo, dengan pedang. Mati atau hidup sudah itu aja. Bukan mempertaruhkan piala emas ini, mempertaruhkan surga. Tetapi beraninya orang zaman dahulu demikian, walaupun kafir enggak peduli. Nantang sparring di depan pasukan Khalid bin Walid. Ini panglimanya, bukan anak buahnya, bukan kopralnya. Adapun kalau perang zaman sekarang, kasihan. Kopral di lapangan mati-matian bertahan, jenderalnya ngumpulin uang terus. Bantuan dari luar negeri ini masuk, yang dikirim pasukan di lapangan kekurangan makanan, dikasihnya nasi bungkus, dikasihnya nasi goreng, bukan nasi goreng juga. Nasi kaleng yang di dalamnya paling sepotong ikan, sampai expirednya sampai 3 bulan kadang. Expirednya dikirim itu aja paling. Enggak ada. Sementara yang di kantor di dalam AC di ini sudah dapat duit terus ya. Tapi perang zaman dahulu enggak. Panglimanya langsung tampil depan, nantang siapa yang mau tanding. Ya subhanallah. Wa kharaja yad'u ila al-baraz fa baraza ilayhi Khalid. Khalid ibn Walid juga enggak mau kalah. Enggak mau kalah mental juga dia, tampil maju menghadapi tantangan tersebut. Wabtadarahu asy-syuja'an min al-umara fa qutila Ma'qil ibn al-A'sha fa qatala Ma'qil ibn al-A'sha ibn Nabbash Qarinan. Ternyata melihat Khalid ibn al-Walid maju seperti itu, ada beberapa dari pasukan Khalid ibn al-Walid, mereka enggak rela kalau Khalid ibn al-Walid yang menghadapinya, sehingga maju mereka berapa mas tampil dan sampai berhasil membunuh Qarin ini tadi, selesai. Fana'am, ini perjalanan perang yang ada di zaman dahulu Khalid ibn al-Walid. Walhamdulillah rabbil alamin. Besok malam apa? Besok talimnya apa ya kawan? Ba'da Isya. Yang Ba'da Isya masalahnya enggak terjadwal, tidak terjadwal. Apa ya kawan biasanya besok? Hah? Masih bidah nihaya? Semestinya ada dari antum sendiri ya kawan, dari ikhwan Tegal mestinya kreatif dengan sendirinya masalah-masalah seperti ini. Artinya antum mestinya lebih gesit pergerakannya. Alhamdulillah. Setiap ada orang yang datang misalnya di sini, tanya apa aja kegiatannya. Menunjukkan tidak ada sama sekali publikasi di antara kita, di kalangan kita sendiri. Papan tulisannya kayak semut kecil-kecil, jadwal orang mau ngelihatnya harus nempelkan hidung di papan. Mestinya dari antum sendiri syabab, kreatif, apa kira-kira yang layak, dan mestinya antum lebih antusias untuk memajukan tempat kalian sendiri, daerah Tegal. Mestinya lebih antusias. Alhamdulillah kita di sini ta'alim sudah berjalan, tapi itu-itu aja. Alhamdulillah ta'alim berjalan, alhamdulillah ta'alim berjalan. Ikhwan, hatta masalah radio. Radio itu-itu aja. Sampai sekarang enggak ada izin wala syai, enggak keluar. Enggak ada. Kemudian juga jadwal ta'alim enggak ada sama sekali. Papan pengumuman kosong juga. Setiap ada orang datang tanya, setiap ada orang lihat, mestinya dari antum sendiri kreatif. Bikin papan yang besar ditulis dengan tulisan yang besar pakai